Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Saya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada materi kita dalam pembahasan kitab tafsir al-Muyassar, kita masih menjelaskan tafsir dari surah Al-Haqqah. Masih pada awal-awal surah. Kalau seingat saya, pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-6. Ayat ke-9. Ya betul kan? Ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9 dalam surah Al-Haqqah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan keadaan umat-umat sebelum al-Islam, di mana mereka mendustakan rasul-rasul mereka, sehingga dengan sebab kekufuran mereka, keingkaran mereka tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Dan disebutkan kisah dari kisah-kisah umat-umat tersebut adalah sebagai tazkir, peringatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentang bahayanya dosa seorang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keadaan umat-umat sebelum Islam, kaum 'Ad, kaum Samud, Lut, dan Fir'aun dan pengikutnya, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia dengan azab yang demikian dahsyat disebabkan karena kekufuran mereka, keingkaran mereka terhadap Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pada ayat yang ke-9, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Dan telah datang Fir'aun bersama orang-orang yang sebelumnya. Dan demikian pula al-mu'tafikat. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan makna dari al-mu'tafikat adalah kaum Lut, qura atau qaryah kaum Lut, nama negerinya kaum Lut. Fir'aun dan kaum Lut tersebut datang bil khati'ah, membawa satu kesalahan. Kesalahan mereka Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar radiyah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat terhadap rasul mereka, sehingga Allah mengambil mereka dengan azab yang demikian pedih. Ini lihat sebab musabab dibinasakannya Fir'aun, 'Ad, Samud, dan kaum Lut disebabkan karena keingkaran mereka terhadap Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba tatkala datang kepada mereka seorang Rasul untuk mereka mengikutinya, untuk mereka mengimaninya. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam wajib untuk mentaati, membenarkan serta mengimani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendustakan beritanya, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Disebutkan di dalam tafsir, waja'at taghiyatu fir'aun, dan demikian pula telah datang at-taghiyah, orang yang melampaui batas, yaitu Fir'aun. Mereka melampaui batas karena mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimaninya. Bahkan Fir'aun secara nyata benar-benar mengingkari kerasulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan tidak hanya mengingkari kerasulan Nabi Musa dan Harun, bahkan mengingkari serta tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Mengingkari pula tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya yang mulia, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun secara tegas mengatakan kepada umatnya, kepada pengikutnya, wahai para pembesar-pembesar kaumku, sesungguhnya saya tidak mengetahui untuk kalian ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali saya, katanya. Dia mengklaim bahwasanya dia adalah sebagai ilah yang harus disembah oleh kaumnya. Dan inilah diantara hikmah kenapa tatkala Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah dengan menenggelamkan mereka seluruhnya, jasadnya Fir'aun diutuhkan. Jasadnya Fir'aun itu diutuhkan, diselamatkan, untuk kemudian membantah ideologi keyakinannya yang disebarkan di tengah-tengah pengikutnya bahwasanya dia itu adalah sebagai ilah yang tidak akan mati, yang akan senantiasa hidup mendapatkan kemuliaan, sehingga diselamatkan jasadnya. وَكَذَلِكَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Dan demikianlah kami selamatkan engkau wahai Fir'aun, yakni badanmu, agar supaya sebagai ayat, tanda dari tanda-tanda tentang benarnya keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Wa man sabaqahu minal umam allati kafarat bi rusuliha, dan keadaan mereka orang-orang yang sebelumnya, yang mereka kufur terhadap rasulnya. Wa ahlu qura qaum lutin, demikian pula penduduk satu negeri, yaitu penduduk satu negeri yang dihuni oleh kaumnya Lut. Alladzina anqalaba dhihim diyarahum bisababil fa'latil munkarah minal kufri wasyirki wal fawahish. Allah balikan negeri mereka seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami angkat negeri tersebut dan kami jadikan bagian atasnya menjadi berada di bawahnya, dibalik. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian atasnya dibalik menjadi bagian bawahnya. Yang demikian disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang mungkar, baik itu kekufuran, mereka kufur terhadap Allah dan nabinya, serta kesyirikan dan perbuatan fawahish. Kaum prianya mereka tidak mau menikah dengan para wanitanya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh kaumnya Lut berupa perbuatan fahisyah tersebut yang kita kenal dengan perbuatan liwat, dari sisi dosanya dan hukuman hadnya jauh lebih besar dibandingkan perbuatan zina. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, apabila kalian melihat orang yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Lut, maka uqtulul fa'il wal maf'ul, kalian bunuh pelakunya dan objeknya. Ini hukuman had yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya hukuman had yang menimpa kaum Lut tidak sebagaimana hukuman had yang dilakukan oleh seorang yang berzina dengan meracun sampai meninggal. Ya kan, dibenamkan di tanah sampai setengah badannya, kemudian dilempar dengan batu yang tidak besar tidak kecil sampai akhirnya meninggal. Ini perbuatan rajam yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah akan tetapi melakukan perzinaan dengan merajamnya. Akan tetapi hukuman had yang diterapkan bagi mereka yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Lut, sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyamakan dengan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Itu dengan melemparkan mereka ke tempat yang tinggi, jatuh ke bawah, kemudian dilempari sampai meninggal. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara diangkat negerinya kemudian dibalik dan dilempari dengan bebatuan. Wal'iyadzubillah. Sehingga hati-hati. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama memperingatkan dengan keras pada sebagian perkataan-perkataan mereka tentang bahayanya seorang memandang seorang anak atau seorang pria yang amrod. Kalau istilah mereka ada rajulun amrod. Rajulun amrod itu maksudnya adalah seorang pria yang tidak berkumis dan tidak berjenggot. Seorang pria yang tidak berkumis dan tidak berjenggot itu namanya rajulun amrod. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama salafun salih melarang seorang pria untuk bergandengan dengan lelaki yang amrod tersebut. Bahkan tidak dibolehkan memandangnya dengan pandangan yang takjub. Karena perintah seseorang untuk kemudian meninggalkan perbuatan zina yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan zina. Ini sama pula kita terapkan bagi perbuatan liwat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tidak boleh berduaan, tidak boleh berdekatan dan yang semisalnya, karena bahayanya perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan perbuatan zina. Wal'iyadzubillah. Dan masuk pula kategori liwat adalah zina sesama jenis, baik dilakukan oleh kaum prianya ataukah kaum wanitanya. Ini tidak dibolehkan. Ada seorang pria yang menyukai sesama jenisnya, atau seorang wanita yang suka dengan sesama jenisnya. Wal'iyadzubillah. Bahkan pada zaman-zaman kita sekarang ini, sebagian negara berupaya untuk melegalkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sama jenisnya, yang dikenal dengan pasangan LGBT. Ini berupaya untuk dilegalkan. Wal'iyadzabillah. Sehingga berhati-hati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari tipu daya makar syaitan. Barangkali saja tatkala kita memandang seorang pria yang amrad, ini syaitan akan menyisipkan pada hati kita kecenderungan ketertarikan kepadanya. Wal'iyadzabillah. Sehingga dalam rangka untuk membendung fitnah ini, dilarang seorang yang tidak punya jenggot, tidak punya kumis, memanjangkan rambutnya. Tidak punya jenggot, tidak punya kumis, rambutnya panjang. Katanya apa? Mengikuti sunnah Rasul. Kalau dari belakang, persis seperti wanita. Wa'iyadzubillah. Bahkan dari sisi gayanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang pria bergaya bertingkah seperti pria. Demikian pula sebaliknya seorang wanita bergaya bertingkah seperti wanita. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal, dan sebaliknya. Atau sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, Allah melaknat seorang wanita yang menyerupai kaum pria, ataukah sebaliknya seorang pria yang menyerupai seorang wanita, baik dari sisi fisiknya ataukah dari sisi gaya bicaranya ataukah dari sisi cara berjalannya, cara bicaranya, ataukah dari sisi pakaiannya, penampilannya. Ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Akan mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan fahisyah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu mendatangi sesamanya, mendatangi satu jenis, tidak hanya diharamkan pada kaumnya Nabi Lut saja. Bahkan pada kaumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga termasuk dari perbuatan fahisyah yang mungkar. Tidak dibolehkan. Ini berhati-hati. Sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk kemudian kita mengupayakan adanya penjagaan. Tidak dibolehkan seorang guru memangku muridnya yang masih kecil, apalagi nantinya menciumnya, memeluknya. Ana waliyadzubillah. Bukan disebabkan karena dilarangnya perbuatan tersebut dilandasi karena sifat rahmah, kasih sayang seorang kepada anak tersebut, tidak. Tapi dalam rangka menjaga kemurnian fitrah pria tersebut, jangan sampai nantinya syaitan membuat perangkat tipu daya kepada dirinya, sehingga pada dirinya ada salah satu dari kecenderungan sebagaimana kecenderungan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Sehingga memandang sesama jenis yang dilandasi karena cinta dan suka sebagaimana seorang pria memandang seorang wanita, ini hukumnya haram. Sama halnya sebagaimana seorang pria memandang wanita yang bukan mahramnya, berinteraksi dengannya, yang nantinya dikhawatirkan nantinya ada muncul perasaan sebagaimana perasaan seorang pria kepada wanita yang bukan mahramnya, juga hukumnya haram. Bahkan berjalan bersama, yang khawatir nantinya kalau semisal dengan dia berjalan bersama pada dirinya ada muncul kecenderungan kesukaan sebagaimana kecenderungan kesukaan seorang pria kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, juga termasuk dari perkara yang diharamkan. sebagaimana Allah perintahkan seorang muslim tidak mendekati perbuatan zina, sehingga pengharaman perbuatan zina tersebut tidak tertuju kepada zatnya. Tapi Allah sebutkan dengan konteks yang umum, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, menunjukkan segala apa saja yang menyebabkan dengannya seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan zina, hukumnya adalah haram. Sebagian menyebutkan dengan satu syair, ibtisamun fasalamun fakalamun summa maw'idun summa al-liqa'u. Pertamanya, ketertarikan seseorang kepada seorang yang lain awalnya dimulai dengan ibtisamun, dengan dia tersenyum kepada lawan jenisnya, sehingga tersenyum kepada lawan jenis ini tidak dibolehkan. Kemudian nantinya yang kedua, fasalamun, menyebarkan salam. Seorang pemuda menyampaikan salam kepada seorang perempuan, atau seorang akhwat remaja menyampaikan salam kepada seorang pemuda, ini hukumnya haram. Karena yang dimaukan dari penyebaran salam tersebut tidak hanya semata-mata hanya sekedar mengucapkan salam, tapi adanya kesenangan, kecenderungan terhadap orang yang disampaikan salam tersebut kepadanya. Sehingga tidak boleh, ya kan, ini perhatikan ini santri-santri kita yang sudah dewasa-dewasa, kalau ada seorang anak TA yang punya kakak perempuan di sana, jangan kemudian mudah-mudahan ya kirim salam ya sama kakakmu nanti ya kalau pulang, bidang dari saya ini si A, nantinya sang anak ini nyampaikan kepada kakaknya, kak ini tadi saya dititip salam sama teman saya di kelas tahfidz ini atau tidak tahfidz ini, namanya si ini. Wah senang kakaknya, ya salam balik, nanti sampaikan ke kakaknya itu, ke apa namanya temanmu itu, salam balik dari saya. Nah, ini salam. Nantinya apabila saling bersalaman seperti ini, menginjak ke kemaksiatan yang berikutnya, fakalamun, saling berbicara. Baik pembicaraan tersebut dilakukan secara langsung dengan cara menelponnya, malam-malam ditelepon. Kalau zaman sekarang ini, nelpon bisa kelihatan mukanya, ya kan, dengan video call. Saya pertama kali apa namanya menelpon dengan video call itu kaget itu, ada mukanya ini, kaget, merasa aneh, ya kan. Kalau zaman dulu kan pakai pulsa, kalau sekarang pakai internet, demikian mudah. Ini lebih berbahaya lagi. Jangankan berbicara dengan saling memandang, dengan hanya sebatas SMS saja atau surat menyurat, ini juga memiliki dampak kemaksiatan yang sangat besar. Karena akan bisa dilihat berkali-kali, ya kan? Yang dari sisi gaya tulisannya demikian indah, belum lagi ada gambar-gambar menarik. Bismillah. Ini anak-anak kita pada sebagian keadaan, semoga jangan diulangi. Ada yang masih kelas TA kecil, ini sudah surat-suratan, ini bahaya ini. Jangan diulangi lagi nih. Bahkan jodoh-jodohan. Ini si A ini nantinya pacarnya si B, atau si B ini yang di sana pacarnya si A. Ditulis di buku tulis, nama ini ada warunya, bawahnya namanya. Ini tidak boleh. Ini dengerin anak-anak kecil ini. Apalagi yang besar-besar ini. Kelas-kelas tahfidz. Jangan ketawa-ketawa saja kamu itu. Jangan surat-suratan. Anak-anak banyak juga demikian. Jangan dikira bercadar pada sebagian keadaannya. Maksum pula dipelihara tangannya. Itu ada yang apa namanya, update akun Facebook, punya teman-teman nantinya sering chattingan di luar bercadar, tapi tatkala chattingan dilepas cadarnya itu. Nah ini muka saya loh, dikirimi ke lawan jenisnya, ini bahaya, tidak boleh. Sehingga ini jadi perhatian. Setelah adanya kalam, disebutkan oleh sebagian salaf, fasalamun, fakalamun, famau'idun. Kemudian setelahnya ada perjanjian. Ada perjanjian. Ini tahapan dari tahapan-tahapan perbuatan zina. Ada perjanjian. Sudah sering murasalah, saling mengirim surat, saling menyampaikan salam sudah biasa, berbicara secara langsung melalui telepon juga sudah biasa, maka berinjak ke kemaksiatan yang di atasnya lagi. Fa mau'idun. Kemudian setelahnya menyampaikan satu janji. Janji. Jangan khawatir kamu. Nanti saya akan nikahi kamu kalau sudah lulus dari sekolah saya ini, kelas tahfid. Saya sebentar lagi ini. Saya bekerja nanti. Jangan khawatir. Pokoknya kamu sudah satu-satunya yang saya suka. Ya sudah, janji ini. Akhirnya terfitnah yang di sana. Yang di sana juga demikian. Saya tidak mau menikah kecuali sama kamu saja. Padahal masih kecil. Masih kecil, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Mungkin kerja aja belum cekos. Ya kan? Kencing lurus aja mungkin belum cekos, apalagi. Sudah seperti itu. Wal'iyadzabilah. Betapa banyak keadaan pasangan yang masih muda, awalnya romantis. Wah, romantis sekali. Suratnya aja demikian bagusnya. Tapi pernikahannya itu hanya beberapa hari. Pernikahannya itu beberapa bulan. Ini kenapa kabarnya si fulan ini udah cerai itu? Udah cerai. Yang sebelumnya masya Allah mengidolakan dambaannya. Jangankan beberapa hari, yang baru datang ke KUA belum masuk ke rumah cerai juga ada. Ya kan? Cerai tercepat di dunia. Kamu bisa lihat di Google itu, cerai tercepat. Baru masuk KUA, keluar sudah cerai. Walayahudzubillah. Ini ajib. Sangat mengagumkan. Sehingga jangan pikir menikah. Masih kecil itu pikirannya belajar. Jangan terbesit keinginan untuk kemudian menikah saat tua-tuanya. Kalian seorang pria itu masih bisa, ya kan? Cari perempuan itu gampang. Sebagian salaf ada yang berumur 6 bulan lebih setelah belajar pulang ke kampungnya menikah seorang perawan. Banyak yang seperti itu. Sudah berumur beruban pulang kemudian menikah. Itu gampang. Namun kalau dari muda sudah nyari sana nyari sini, tanya-tanya, oh ini adiknya ini kayaknya ganteng ini, dideketin, kakaknya ada enggak? Ini bahaya. Makanya tadi kita sebutkan, jangan memandang seorang pria yang masih amrot, yang masih amrot, tidak berjenggot, tidak berkumis, dengan pandangan kekaguman. Yang dipandang anaknya, tapi yang dikhayalkan ini kakaknya ini. Jangan-jangan ini kakaknya ini kayak gini nih mukanya ini. Masya Allah. Yang dilihat anaknya, tapi yang dibayangkan di benaknya itu kakaknya itu yang di sana itu. Adiknya ini masya Allah gantengnya, apalagi kakaknya ini. Ini bahaya. Walaupun pada sebagian keadaan banyak kasus ya kan, adik sama kakak berbeda jauh 180 derajat. Berbeda jauh. Kebanyakan medsos itu menipu. Kalian perhatikan itu. Yang diposting itu fotonya pas kalau masih SMA. Tapi sekarang ini sudah kepala tiga. Ada seorang ikhwan yang datang kepada saya mengeluhkan tatkala proses nazar, akhirnya dia cerai. Dia katakan awal kali nazar, dia kasihkan fotonya. Itu usianya masih SMA itu. Wih, cantik katanya. Tapi giliran masuk ternyata fotonya itu udah berapa tahun yang lalu itu. Akhirnya merasa dibodohi dan tidak sesuai dengan yang dibayangkan, cerai dia. Baru nikah malamnya lari, kabur. Itu ada. Pelakunya langsung yang datang ke anak itu, curhat. Walayyadzubillah, ini hati-hati. Nikah itu enggak semudah membalik tangan. Kalian perhatikan kelas tahfidz itu, nikah itu enggak semudah membalik tangan. Di pelajaran adab rawi kemarin kita sebutkan, seorang yang menikah seakan-akan seperti raqibal bahra. Dia mengendarai satu perahu, dia arungi lautan yang demikian luas. Kalau punya anak, berdubang kapalnya itu. Butuh kesiapan moral dan mental. Dan hak yang paling besar, hak yang paling besar untuk kemudian seorang menunaikan hak tersebut kepada yang lainnya setelah hak kedua orang tua, adalah hak yang berhubungan dengan permasalahan nikah. Itu hak yang paling besar, harus dipenuhi, harus ditunaikan. Sehingga jangan sembarangan. Setelah adanya saling janji seperti ini, akhirnya menginjak ke kemaksiatan yang paling inti. Sebab-musabab diharamkannya perzinaan. Tsummal liqa, kemudian saling bertemulah dua pasangan tersebut. Saling menjanjikan, saya akan nikahi kamu nanti. Saya akan apa namanya, menjadikan kamu satu-satunya wanita yang saya sukai. Yang wanita juga demikian, terfina dengan kaum prianya. Dan kemaksiatan yang di atasnya adalah bertemunya dua pasangan yang lain jenis tersebut, yang statusnya bukan mahramnya. Terjadi ikhtilat, yang pada ikhtilat tersebut nantinya muncul perzinaan waliyadzubillah. Sehingga tidak dibolehkan seorang pria melihat kepada lain jenisnya, mengucapkan salam kepada lain jenisnya. Kalau semisal nantinya muncul fitnah, berbicara dengan mereka. Kalau semisal nantinya muncul fitnah, dan tahapan-tahapan sampai dengan perjanjian yang tadi kita sebutkan. Ini perkataan, ini dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam salah satu kasetnya Silsilatul Huda wa Nur. Kita kembali kepada tafsir. Allah binasakan kaum Lut disebabkan karena kekafiran mereka, kesyirikan mereka, dan perbuatan fahisyah yang mereka amalkan. Di dalamnya sebagai pelajaran, jangan sampai umat-umat setelah mereka mengamalkan sebagaimana apa yang mereka amalkan. Fa akhadahumullahu akhdatan balighatan fisyiddah. Kemudian Allah mengazab mereka seluruhnya dengan azab yang melampaui batas dari sisi kedahsyatannya, menyebabkan mereka binasa, menyebabkan mereka menjadi bangkai-bangkai yang bergelimpangan karena azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan masyarul ikhwan rahimani wa rahmakumullah sebagai bantahan bagi mereka kaum aqlaniyun yang menyebutkan bahwasanya musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi di alam dunia adalah terjadi secara proses alamiah. Tidak ada hubungannya dengan orang yang tinggal di atasnya. Seperti bagaimana yang terjadi di alam dunia, apakah sifatnya gerhana bulan, matahari, dan yang semisalnya. Ini proses alamnya biasa. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang tinggal di area musibah tersebut. Ini bantahannya. Di dalam ayat ini secara jelas dan gamblang bahwasanya munculnya musibah petaka kepada mereka adalah disebabkan karena dosa mereka. Kenapa mereka diazab dengan azab yang berbeda-beda? Ada yang ditenggelamkan, ada yang dikirim angin yang demikian dahsyat, ada yang dimatikan dengan suara yang demikian keras. Adab yang berbeda-beda yang menimpa umat-umat terdahulu sebelum Islam. Ini sebab-musababnya, seperti yang Allah terangkan di antaranya dalam surat Al-Haqqah, adalah karena kemaksiatan mereka terhadap rasul-rasulnya. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah. Demikian pula yang Allah sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, yang demikian disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. "Liyudziqahum bima amilu wa la'allahum yarji'un." Yang demikian disebabkan karena mereka akan merasakan sebab musabab apa yang mereka amalkan, dan agar mereka benar-benar setelah datangnya musibah tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa seorang muslim pada hakikatnya adalah nikmat. Karena kebanyakannya seorang tertimpa musibah itu bertambah imannya. Yang semula malas sholat menjadi sering sholat. Yang semula malas ibadah menjadi sering ibadah. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi disebutkan, "Liyudziqahum bima amilu wa la'allahum yarji'un." Agar supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun azab atau musibah yang menimpa seorang kafir adalah azab. Mereka mendapatkan azab di alam dunia. Nantinya di alam barzakhnya, di alam akhiratnya, mereka akan merasakan azab yang jauh lebih dahsyat. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Benar-benar kami akan menimpakan kepada mereka azab yang ringan, bukan azab yang besar. Karena azab yang besar Allah sediakan untuk mereka di neraka jahanam. Sehingga azab di alam barzakh, azab di alam dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab di neraka jahannam. Karena itu orang-orang kafir tatkala dibangkitkan dari kuburnya, mereka mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, "Man ba'atsana min marqadina." Siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami? Sama sekali tidak difahami bahwasanya mereka orang-orang kafir tatkala berada di alam kuburnya, alam barzakh, tidak merasakan azab. Mereka tidur di dalamnya sampai hari dibangkitkan. Tidak demikian pemahamannya. Yang benar adalah mereka orang-orang kafir menganggap azab yang mereka rasakan di alam barzakh itu adalah sesuatu yang sangat ringan dibandingkan azab di neraka jahannam. Sehingga mereka menganggap datangnya yaumul qiyamah adalah sesuatu yang sangat cepat, sebagaimana seorang yang tidur kemudian terbangun dari tidurnya. Ini Isya sampai jam berapa ya? Hah? Sudah masuk kayaknya. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.